السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan Kitabul Hudud, bab tentang hadduz zina, hukuman atas pelaku zina. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, kita telah definisikan apa itu zina dan kita pun sudah menyebutkan dua kondisi di dalam perbuatan zina. Yang pertama adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, atau biasa kita kenal dengan muhsan. Kalau seandainya seseorang yang telah menikah lalu dia melakukan perzinahan, melakukan satu hubungan yang haram, maka hukumannya sebagaimana sudah kita bahas adalah rujima hatta yamut, dirajam sampai meninggal. Dan apabila yang melakukan zina itu adalah ghairul muhsan, ya, maka hukumannya adalah julida mi'ata jaldatin wa ghurriba sanatan ila masafatil qasr. Yang pertama adalah didera 100 kali, kemudian diasingkan ke tempat yang jauh selama 1 tahun, yang mana tempat itu jaraknya adalah jarak masafatul qasr, yaitu jarak safar. Dan apabila yang melakukan perzinahan itu adalah seorang hamba sahaya, julida khamsina jaldatan, maka dia didera dengan 50 kali deraan, setengah daripada hukuman yang diberlakukan untuk orang yang merdeka. Begitupun dia diasingkan selama 1/2 tahun. Terakhir, para pemirsa Niaga TV, kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wala yujladu fi harrin wa bardin shadidaini, tidak dilaksanakan hukuman dera di dera dalam kondisi cuaca sangat panas atau dalam kondisi cuaca sangat dingin. Jadi seandainya ada pelaku perzinahan yang dibawa ke hadapan hakim, didatangkan 4 orang saksi bahwa dia telah berzina dan dia adalah ghairu al-muhsan, dia adalah seseorang yang belum pernah menikah, maka seandainya hakim menjatuhkan hukuman bahwa orang ini adalah yujlad mi'ata jaldah, 100 kali pukulan, maka pukulan itu atau hukuman itu tidak dilaksanakan dalam kondisi panas yang sangat atau dingin yang sangat. Dan juga tidak dilaksanakan apabila dia sedang dalam kondisi sakit. Yurja buruhu, yang masih ada harapan untuk sembuh. Sehingga dia sembuh baru ditegakkan hukuman tersebut. Kenapa seperti itu? Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kaila yuaddi jalduhu ma'amadzukir ila halakihi. Agar jangan sampai hukuman dera dalam kondisi-kondisi tersebut, dingin yang sangat, panas yang sangat, atau dalam kondisi tubuh yang sedang sakit, jangan sampai ketika dia didera dalam kondisi tersebut, ya, mengantarkan dia kepada kematian. Karena memang dia tidak dihukum mati, tapi dihukum dera. Maka kalau ada sebab-sebab yang berpotensi membuat dia meninggal di dalam proses penegakan hukum tersebut, maka ditunda. Misalnya panasnya sangat, atau dinginnya sangat, atau badannya sedang tidak baik, tidak sehat misalnya, maka ditunda sampai panasnya hilang, atau dinginnya hilang, atau sampai sakitnya sembuh. Tujuannya adalah agar jangan sampai penerapan hukuman tersebut yuaddi ila halakihi, mengantarkan dia kepada kematian. Wala fil masjidi ta'ziman lahu an dzalik. Dan tidak boleh menegakkan hukuman zina, baik muhsan ataupun ghairul muhsan, fil masjidi, yaitu di masjid. Kenapa seperti itu? Ta'ziman lahu adzalika, sebagai bentuk kita mengagungkan dan memuliakan yang namanya masjid. Dan juga kata Profesor Dr. Mustafa Dib, linnahi adzalik, karena ada larangan terkait hal tersebut. Walima qad yakunu minas siyah, dan juga dari apa yang mungkin akan terjadi berupa teriakan. Tidak pantas berteriak di masjid. Ausailani najasatin min damin wa nahwihi, atau mengalirnya sesuatu yang najis, seperti misalnya darah, atau mohon maaf, kencing dan lain sebagainya. Imam At-Tirmidzi, begitu pun Ibnu Majah Ad-Darimi, mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamul hududu fil masjidi wa la yuqtalul walidu bil walad. Tidak boleh menegakkan hukuman di dalam masjid, misalnya salah satunya hukuman zina, dan tidak dikisos seorang ayah karena anaknya. Dalam riwayat Abu Daud dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yustaqad fil masjid. Nabi melarang dilaksanakannya qisas di dalam masjid. Wa an tunshad fihi al asy'ar. Ya, dan dilarang untuk mendendangkan syair-syair. Wa an tuqam fihi al hudud, sebagaimana dilarang dilaksanakan di dalamnya al hudud, yaitu hukuman, misalnya hukuman berzina atau mencuri dan lain sebagainya. Walal mar'atu fil habli hatta tada'a wa yazulu alamul wiladah. Alamul wiladah. Tidak boleh juga menjatuhkan hukuman atau melaksanakan hukuman atas wanita yang sedang dalam kondisi hamil, sehingga dia melahirkan dan sehingga hilang rasa sakit melahirkan. Menjelaskan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hibzon lil janini wali ummihi. Tujuannya agar terjaganya janin, ya, dan sebagai tujuannya untuk menjaga ibunya. Kalau memang dia hukumannya adalah hukuman dera, jangan sampai kondisi hamil tersebut lalu diterapkan hukuman menyebabkan misalnya dia keguguran atau menyebabkan dia menjadi meninggal dikarenakan kondisi tersebut. Lalu dikatakan di sini, wala yujlat bisautin jadidin wala balin, dan tidak diperbolehkan mendera dengan cambuk yang baru atau yang sudah rusak. Bal bisautin baina sautaini, sautaini. Tetapi ambil yang pertengahan, tidak juga yang terlalu keras, tidak juga yang sudah rusak, tetapi ambil benda yang pertengahan. Ya. Li'annal jadida qad yuhlikahu wal bali la yu'limuhu. Karena yang baru itu bisa membinasakan, mengantarkan dia kepada kematian, tapi kalau yang sudah lama tidak memberikan efek jera. Wala yumaddu wala yushad. Ya, tidak dipanjangkan dan tidak dipukul dengan sekuat-kuatnya. Wala yujarrad, dan tidak boleh ditelanjangi. Artinya biarkan dia, dijatuhkan hukum atasnya dalam kondisi berpakaian. Wala yubalig fi dharbi, jangan berlebih-lebihan dalam menjatuhkan pukulan. Jadi bukan dengan sekuat tenaga. Ya, bukan dengan sekuat tenaga. Wa yufarriquhu ala a'dha'ihi, dan pukulan itu disebar di bagian tubuh, artinya tidak di satu tempat saja, di atas, di tengah, di bawah, ya. Wa yutawaqqa al-maqatila wal wajh, dan dihindari bagian-bagian tubuh yang kalau dipukul mungkin bisa menyebabkan kematian. Jadi dihindari bagian-bagian yang berbahaya, ya, oleh karena kan di bagian punggung, ya, tidak di bagian-bagian yang kalau dipukul di bagian tersebut misalnya bisa menyebabkan apa, kematian seseorang. Sebagaimana tidak boleh memukul di bagian wajah, tidak boleh, karena wajah itu sesuatu yang apa, dimuliakan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, kata Allah. Dialah yang telah membentuk wajah kalian dan membaguskannya. Dalam riwayat Rasulullah berkata, "Fala yaltimannal wajh." Janganlah kalian memukul di bagian wajah. Hadis riwayat Imam Muslim. "Wa yudrab ar-rajulu qa'iman wal mar'atu jalisatan masturatan." Seorang laki-laki dijatuhkan atasnya hukum dikarenakan perzinahan, yaitu hukuman dera, dalam kondisi dia duduk. Jadi yang dihukumnya duduk. Ya, dia mohon maaf, qa'iman, berdiri. Kalau dia laki-laki, maka dia didera dalam kondisi qa'iman, berdiri. Wal mar'atu jalisatan masturatan. Dan kalau yang dihukum itu adalah wanita, maka ditegakkan atasnya hukuman dalam kondisi dia duduk posisinya masturah, dalam kondisi auratnya tertutup dengan sempurna. Fa in kana nahifan, apabila tubuhnya kurus, au maridon la yurja bur'uhu, atau dia orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhan, julida, maka orang seperti itu didera bi'ithkalin nakhli, dengan menggunakan tandan kurma. Bisa bayangkan para pemirsa Niaga TV, ya, tandan, ya, kalau kita bisa bayangkan kurma itu kan ada tandannya, satu tandan terdiri dari banyak apa, cabang-cabang, ya, bisa sampai 100 bahkan lebih. Nah, menggunakan itu, kalau memang orang yang melakukan perzinahan kemudian dijatuhi hukuman dera, badannya adalah kurus, atau dia sakit yang tidak ada harapan kesembuhan, julida bi'ithkalin nakhli, maka didera menggunakan tandan kurma, ya. Wa atraf fi thiyab, dan menggunakan ujung kain tadi untuk menghindari sebab kematian. Karena misalnya badannya kurus, itu berbahaya. Kalau seandainya dia didera sampai 100 kali seperti kondisi normal, didera misalnya, dikhawatirkan membahayakan, itu nanti hakim bisa mempertimbangkan. Dalilnya mana, para pemirsa Niaga TV? Ini ada dalilnya, bukan sekedar ijtihad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, begitupun Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dari Abi Umamah bin Sahal ibni Hanif, dari Sa'id ibni Sa'ad ibni Ubadah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, kana baina abiyatina rajulun mukhdaj dha'ib. Bahwa kami, kata sahabat ini, bertetangga atau dekat rumahnya dengan seorang yang mukhdaj. Mukhdaj itu lahir secara prematur, sehingga ada kondisi saat itu badannya itu dha'if, lemah. Dan tidak ada yang mengurus laki-laki itu kecuali seorang budak. Ya. Yang mana dia melakukan apa? Atau seorang wanita yang mana dia melakukan perzinahan dengan wanita tersebut. Dilaporkanlah permasalahan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, ijliduhu darba mi'ati sautin. Ya sudah, hukumannya adalah didera 100 kali. Qalu, mereka berkata, ya Nabi Allah, huwa ad'af min dhalika. Dia lemah, ya Rasulullah. Lau darabnahu mi'ah saut mata. Kalau kita pukul dia sampai 100 kali pukulan, kami khawatir dia akan meninggal dengan kondisi fisik dia seperti itu. Mendengar hal itu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, fakhudhu lahu ithkalan fihi mi'atu syamrahin. Syamrahin. Ambillah untuknya tandan kurma yang terdiri dari 100 tangkai. Fadribuhu darbatan wahidatan. Maka pukullah dia dengan satu kali pukulan. Ya, dengan satu kali pukulan. Lalu dikatakan di sini, wa in kana al-hadd rajman rujima. Akan tetapi Tadi kita bicara tentang hukuman pelaksanaan dera. Orang berzina, kalau dia bukan orang yang pernah menikah atau ghairul muhsan, itu didera, dipukul. Kalau yang berzina adalah orang yang sudah pernah menikah atau biasa kita sebut dengan muhsan, itu dirajam. Walau fi harrin au bardin, walaupun kondisi cuaca sangat panas atau dingin. Sangat panas atau dingin. Kalau tadi mendera orang yang berzina dalam kondisi belum menikah, itu tidak boleh dalam kondisi sangat panas atau sangat dingin, karena ada kekhawatiran menyebabkan dia meninggal. Tapi kalau hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan itu hukuman mati, maka tetap dilaksanakan itu rajam, walaupun dalam kondisi cuaca sangat dingin atau sangat panas. Karena kalaupun meninggal, ya memang itulah hukuman yang telah dijatuhkan. Dikatakan di sini, wala turjam al-hamil hatta tadha'a, ya, dan tidak dirajam seorang wanita yang hamil sehingga dia melahirkan, dan sehingga anak yang dia lahirkan mendapatkan susu dari wanita yang lain. Kalau tidak didapatkan misalnya, ya bisa sampai nanti disuruh menggenapkan 2 tahun kalau memang tidak ada wanita lain yang apa, yang menyusui anak yang dia lahirkan. Dalilnya, para pemirsa Niaga TV, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitupun Imam Abu Daud, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, pernah datang seorang wanita Ghamidiyah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka bersihkanlah diriku dari dosa. Wa innahu raddaha. Lalu Nabi menyuruhnya pergi. Artinya menyuruhnya, Nabi menolaknya, Nabi menyuruhnya pergi. Falamma kana al-ghad qalat ya Rasulullah, kenapa engkau menolakku, menyuruhku pergi? Kenapa ya Rasulullah? La'allaka taruddani kama radatta ma'izan. Sepertinya engkau hendak menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz. Masih ingat para pemirsa Niaga TV yang kemarin kita sampaikan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengaku sudah berzina, lalu Nabi tidak memperdulikannya. Sampai 4 kali dia datang kepada Nabi. Lalu keempat kalinya Nabi berkata, ajununun anta, apakah kamu sudah gila? Enggak ya Rasulullah, saya tidak gila, saya melakukan zina. Maka dia bersumpah dengan 4 kali sumpah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk merajam laki-laki tersebut. Nah, wanita ini pun mengatakan hal yang sama. Fawallahi inni lahubla, demi Allah aku dalam kondisi hamil. Maka Nabi berkata, pergilah engkau sehingga engkau melahirkan. Maka tatkala wanita itu telah melahirkan, dia datang lagi sambil berkata, aku telah melahirkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kembalilah engkau, ya, berikan anakmu itu susu, ya, disusui sampai dia menyempurnakan haknya, yaitu 2 tahun. Setelah selesai 2 tahun itu, datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak yang dulu lahir dan dia sekarang sudah makan. Maka anak itu diserahkan kepada seorang laki-laki di antara kaum muslimin, kemudian digali atas wanita ini tanah sehingga dimasukkan dia ke dalamnya setengah tubuh, maka dirajamlah ya fayaq fayuqbil Khalid ibn al-Walid bihajar farama ra'saha fatandah ad-dam ala wajil Khalid fasabbaha. Kemudian singkat cerita Khalid ikut melempar lalu meninggal ya, lalu fasabbaha, wanita itu dicela oleh sebagian sahabat yang hadir pada pada saat itu. Ketika mendengar celaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mahlan ya Khalid." Ya, "Mahlan ya Khalid." Jangan seperti itu wahai Khalid. Jangan tergesa-gesa menghukumi sesuatu ya Khalid. "Fa walladhi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. "Laqad tabat taubatan." Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ya. Yang seandainya tabaha sahibu maksin laghufira lahu. Ya, seandainya taubatnya ini diberikan kepada orang yang sahib maksin, yaitu orang yang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, maka niscaya diampuni dosanya. Dalam riwayat dikatakan seandainya dibagikan untuk 70 orang Madinah, niscaya taubatnya itu cukup untuk mereka. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Walisayyid an yuqimal had ala raqiqihi. Dan seorang tuan ya memiliki hak untuk melaksanakan hukuman perzinahan ala raqiqihi atas hamba sahaya yang dia miliki. Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah berkata, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha wala yutharrib." Apabila seorang hamba sahaya berzina dan jelas bukti-buktinya dia berzina, maka deraklah dia dan janganlah kalian kasihan. Kalau dia berzina lagi, derak lagi. Dan kalau berzina untuk ketiga kalinya, juallah ya, juallah hamba sahaya itu dengan harga berapapun. Juallah hamba sahaya itu dengan harga berapapun. Artinya jangan mau kalian apa memiliki hamba sahaya seperti itu yang dia seorang yang suka berzina. Para pemirsa Niaga TV, itu bab tentang hadduz zina. Artinya kita sudah selesai membahas hadduz zina. Di pertemuan yang akan datang biiznillah kita akan membahas haddul qadzaf. Begitupun nanti ada haddu as-sariqah. Sariqah artinya mencuri ya. Ada juga nanti haddu asy-syurb yaitu meminum khamar, apa hukumannya menurut syariat bagi orang yang meminum khamar. Baik. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua seperti biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh menggunakan baju warna merah polos kemeja bagi yang ada apa ini benik? Saya tidak tahu apa artinya benik. Kancingnya benik warna hitam. Karena saya pernah dengar bahwa laki-laki tidak boleh menggunakan baju warna merah. Iya, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak salah terkait dengan hal tersebut. Ya. Dan kalau memang kita sudah pernah apa mendengar larangan tersebut, ya terlepas mungkin para ulama berbeda pendapat apakah larangannya bersifat haram atau makruh, tentunya seorang muslim menjauhi apa namanya larangan tersebut. terlepas nanti mungkin kita terjadi perdebatan di kalangan para ulama, ya. Dan hukum asalnya pakaian itu, ya, adalah boleh-boleh saja, ya. Allah berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Pakailah pakaian kalian kalau pergi ke masjid, perhiasan kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'an, Dia menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi. Hanya saja secara spesifik ada larangan, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan pakaian yang berwarna merah, dominan merah yang tidak ada campuran. Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah berkata, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Ya, disebutkan bahwasanya dari Abdullah bin Amr ibn al-As telah menggambarkan kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melihat aku memakai dua potong pakaian yang dicelup oleh usfur. Ya, usfur itu dikatakan oleh para ulama sejenis tumbuhan yang menghasilkan warna merah yang dominan. Ya. Ya. Dikatakan bahwasanya Rasulullah berkata, "Inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha." Sesungguhnya ini adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu apa? Memakainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, lebih baik dihindari, ya, lebih baik apa, dijauhi, ya. Ya. Allah alam bisaf, ya. Walaupun ulama ya berbeda pendapat dalam hal ini. Misalnya di sini dikatakan Al-Baihaqi mengatakan Imam Syafi'i melarang memakai pakaian yang dicelup oleh za'faron dan membolehkan pakaian yang dicelup oleh usfur. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan pakaian yang dicelup dengan usfur yang tadi memunculkan warna merah diberi keringanan karena aku belum mendapat dalil larangan dari Nabi tentang masalah ini kecuali riwayat dari Ali radhiyallahu ta'ala an yang menyatakan bahwa beliau dilarang menggunakan pakaian semacam itu, sedangkan dalam hadis tersebut tidak dikatakan kalian telah dilarang. Al-Baihaqi lantas mengatakan telah datang dalil tegas yang melarang pakaian yang dicelup oleh usfur secara umum, ya. Artinya menghindarinya, Allah alam bisawab, itu lebih selamat. Kecuali kalau ada warna apa, ada kombinasi dengan warna hitam atau ada warna warna kuning dan warna-warna yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila imam bacaannya dahar itu jahar mungkin, ya. Kok ada makmum setelah imam baca fatihah, dia baca fatihah lagi? Ya memang begitu pendapat kebanyakan para ulama, bahwa bacaan imam yang jahar, bahkan yang sir pun, kalau yang sir ya taruhlah, para ulama mengatakan sepakat harus baca fatihah. Bahkan dalam kondisi jahar pun, pendapat yang kuat bahwa fatihah tetap harus dibaca oleh makmum berdasarkan hadis di mana Rasulullah berkata, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidaklah sah salat orang yang tidak membaca al-fatihah. Oleh karenanya al-fatihah sebagaimana kita bahas adalah rukun salat, baik salat wajib atau salat sunnah, baik dalam kondisi salat sendiri atau berjamaah, baik atas imam ataupun makmum, baik dalam kondisi salat jahar ataupun sir, dalam semua kondisi, kata para ulama, pendapat yang lebih kuat dan selamat harus membaca Al-Fatihah. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaannya sudah habis. InsyaAllah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kita semua keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.